Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para pecinta so jamaah pengawasan kitab Syarhil Hikam li Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari ingkang kula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan sak menika saged kepanggihan malih dalam rangka ngrungokno pengajian kitab Hikam sing sakniki tutuk nomor 42 tengah. Saniki kula kali sampean bakal diajak omong-omongan masalah dosa. Dosa niku sing sakjane dianggap dosa gedhe. Cara versine kitab Hikam niku dosa sing yok napa. Leke versine kitab fikih kaya dateng kitab Fathul Muin niku sing jelas lek dosa niku adalah dosa gedhe niku adalah dosa yang dibarengi dengan had. Niku jenenge dosa gedhe. Lek dosa sing mboten wonten hati niku termasuk dosa sing cilik atau minimal tanggung. Napa dosa sing gedhe lek cara fikih? Lek cara fikih dosa gedhe niku nggih nika nomor setunggal zina diantaranya nggih. Zina niku wonten hati. Lek tiyang niku zinane zina muhsan niki dendone cara agama Islam. Niku diantemi karo watu sing sak gegem sampai mati. Diantemi karo watu sak gegem sampai mati. Niku dendone tiang zina muhsan. Artine zina muhsan niku zinane tiang sing mari ngelakoni pernikahan, baik laki-laki atau perempuan. Lek zina niku zina mboten muhsan maka itu dijilid 80 kali. Niki lek dosa sing gedhe cara kitab fikih. Lek dosa gedhe sing cara kitab hadis, semisal hadis nih, sing diarani dosa gedhe niku adalah ulama wonten sing dawuh bahwa dosa besar itu adalah dosa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi yang disertai dengan ancaman. Contoh wonten hadis tapi niki hadis dhaif. Mangqabala ghulaman bisyahwatin faka'annama zana ma'a ummihi 70 maratan. Sapa-sapa ni wong sing nyucup bocah lanang padha lanange bocah lanang dicucup nang wong gedhe lan nyucupi arek lanang cilik wau krana ganteng akhirnya disertai dengan syahwat niki lek cara arek pondokan niku dikenal dengan istilah jenenge mairilan nyucup arek lanang ngeten niki hukume padha karo zina ambek emakne dhewe ping 70. Nah ini ancaman kan namanya melakukan dosa yang di dalam hadis itu ada ancamannya. Niku sudah termasuk dosa besar. Malah termasuk la yurihu raihata la yasumu raihatal jannati aqul walidain. Tidak akan mencium bau surga adalah orang yang pernah menyakiti hati orang tuanya. Ini ancaman saking Kanjeng Nabi. Kenapa kok dikatakan ancaman? Ya karena memang bau surga niku 7.000 tahun perjalanan itu sudah tercium baunya. Saniki sampean melaku nang Jakarta pirang dino? Kalau yakin lek teko mriki nang Jakarta paling lek melaku tok niku sakwulan tutuk, lek ndak mandek-mandek. Satu bulan tutuk, utawa mungkin 40 hari. Lah ini perjalanan 1 tahun, jalan kaki 7.000 tahun. Itu baunya surga itu sudah terbau. Lek kangge wong sing tau nglarani atine wong tuane niku tidak akan mencium baunya surga, apalagi akan masuk. Lah keterangan hadis sing kaya ngeten niki saged diwastani hadisnya ini menerangkan bahwa menyakiti hati wong tua niku termasuk dosa gedhe. Mergane taja sampean niki aja ngelawanan nang wong tua. Masalah opo ae lek iso aja nglawan nang wong tua. Kadang-kadang arek sak niki yang biasanya dibuat permasalahan dengan orang tua kawin. Iyo mak lek zaman biyen arek kawin niku apa jare wong tuane lek saiki apa jare areke dhewe amit dek ya. Sampean ngomong ngono kok ojo diterusno. Ndak ilok ngomong ngoten niku. Jangan sekali-kali kita melanggar perintahnya orang tua kalau hanya untuk mengenyam sedikit kebahagiaan di dunia. Sampean sir-siran karo arek wedok. Sampean wis temen sekonyong-konyonge wis. Pol, tapi wong tua ndak rido, ojo diterusno lah iso. Lek ndak iso, koyok kudu kate terusno ae ya mesisan akaten. Mari ngono njaluk sepuro sing temenan nang wong tua. Tapi lek sampean hanya ingin mengejar satu kesenangan, sampean sampai menyakiti hati orang tua, sampean godak arek wedok utawa arek lanang, rugi. Lek ridane wong tua iku tembus sampai nang akhirat, nang swarga. Lek wong tua nang sampean niku pegel, wong tua nang sampean nafsu iku tembus sampai nang neraka. Lah sampean godak arek wedok yang belum tentu anak perempuan iku mang utawa arek lanang iku mang, lek wedok ya arek lanang, lek lanang arek wedok. Belum tentu orang yang kita cinta itu akan membahagiakan kita di dunia. Durung tutup nang akhirat nih, di dunia belum mesti. Yang kita lihat sekilas mata kalau kita mencintai seseorang koyok-koyok, hidup dengan pilihan kita itu akan menjamin kebahagiaan sampai akhir umur. Lah, ojo ngomong. Dan tahun delok tandik TV, golongan selebritis-selebritis niku, ndek berita-berita, ndek radio-radio, tidak sedikit bintang film yang perkawinannya itu hanya seumur jagung. Padahal dek ini ku kawini wis oleh dewe. Kadang-kadang wong tuane ono ndek Banyuwangi, anake ono ndek Jakarta. Rabi wong tuane ndak perlu moro-moro oleh undangan wong tuane. Niku kawin oleh dewe sir-siran sampai tahunan, kadang-kadang sir-siran niku 5 tahun. Kawin setahun buyar. Suwian sir-sirane karo rumah tanggae. Ini tandanya bahwa pilihan kita tidak menjamin kita akan menjadi hidup yang bahagia dunia akhirat. Tapi lek kula mbek sampean nuruti omongane wong tuwa, sudah pasti, apa pastinya? Pasti sampean melangkah menuju jalan ke surga. Umpama wong wedok sing sampean kawin itu enggak setia, kita tinggal. Kita masih ada ridhonya orang tua. Tapi lek sampean wis kawin karepe dhewe duduk oleh wong tuwa, wong tuwa ndak arep nang bojo sampean. Kanti mari dadi keluarga sampean ndak karu-karuan. Sampean bojo ndak oleh, ketenangan rumah tangga enggak oleh, ridone wong tua sampean ndak nggowo. Sampean rugi. Ki. Salajenge monggo kita maca kitab, mulai wau niku mukadimae. Dadi nicekne weruh apa dosa iku sakjane dosa sing gedhe. An dosa cilik niku dosa napa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin la ya'zumu. Ora gedhe azambu apa dosa. Inda kamu ngguni siro azmatan kelawan agung tasuduka kangalang-alangi opo azmah ka ing siro an husni dhoni saking bagusi penyono billahi kelawan Allah. Dawane ki musonib nda anok tuso sing gede ni koyok tuso sing iso ngalang-alangi sampean kangge husnu dhonang gusti Allah. Dengan sebab sampean melakukan dosa yang sampean anggap besar itu tadi, sampai nyebabno sampean niku ndak husnudzon nang pangeran. Karena sampean melakukan dosa yang besar, sampean iso ndak husnudzon, ndak api penyonone nang Gusti Allah. Iku dosa sing paling gede. Ndak ana dosa sing alano koyo niki. Maksudnya napa? Bi antukia kelawan yento nibaaken apa azmatu dzambi. Ka ing sira fil yaksi ing dalam putus asa wal qanuti tegese putus asa. Maksude dosa gedhe niku adalah dosa yang dapat menjadikan sampean atau menghalangi sampean kangge husnudzon nang Gusti Allah. Maksudnya dengan dosa itu karena dianggap besar oleh sampean, akhirnya sampean putus asa singkat ini tobat. Aku ndak katene tobat wis opo aku mulai tahun 85 ya kok sampai saiki aku nyekek botol terus. Masuk katene disepuro nang Gusti Allah. Sampean duwe penyono ndak disepuro nang Gusti Allah karena gedene dosa ngoten niku justru itu yang paling besar dosa. Duduk ngombene sing dosa duduk sing paling gede penyonone sampean niku. Sampean mengira bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita karena terlalu besar. Sangkaan kita ini yang paling besar, lebih besar daripada zinanya, lebih besar daripada mabuk-mabukannya. Ketuan nyenuk sampean sampai ngerasa dosa, ya Allah, Lek ndelok teko dosa kula niku wis ping pira kula oleh konoan niku rasane kula niki kaya ndak anok tobaté maning wisan. Saking tambenge kula niki duduk me wong Indonesia tok, wong India, mari. Orang Cina sudah pernah aku rasakan. Orang Arab aku wis mari ngutik, bahkan aku mari mecel-mecel. Lek ndelok teko kaya ngono rasane, dosa saya ini tidak akan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis putus asa wis tak mesisano saiki kelakuanku. Lek wingi aku nyekek botol iku sedina mentek sak botol. Saiki aku tak entekno mesisan 5 botol nek matek pisan kangge mati langsung teko mari nglakoni ngombe, mari nglakoni zina kira-kira matek. Lho, ojo ngono lek ngomong. Ndak oleh. Lek sampean duwe perasaan koyo ngoten, iki sing dosa gedhe ku duduk zinone. Sing dosa gedhe niku duduk mek mergo ngombene tok. Ya ngombene ku dosa gedhe. Zina nggih dosa gedhe, tapi ada lagi yang lebih besar. Apa? Nyonone sampean nang Gusti Allah sing ndak iso nyepuro krana gedhene dosa iku justru lebih besar dari perbuatan zina. Macem tok putus asa. Jare nek donga niku, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya Allah, pengapurane panjenengan niku luwih agung ketimbang dosa-dosa kula Gusti. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmati panjenengan niku luwih kula arep-arepaken ketimbang amal kula sampean. Le niku, seberapapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan sampai dosa itu menjadikan kula mbek sampean putus asa untuk bertobat. Ndak ana cak dosa gedhe iku lek sampean gelem njaluk sepuro nang Allah. Ndak ana cak sampean niku kadang lakoni dosa gedhe lek sampean gelem tobat. Jarine dawuh nika, la sogho ira ma'al istimrar wala kaba ira ma'al istighfar. Al hadis au kamakol. Ndak ana dosa cilik lek dosa niku dilakoni bendino. Cilik dosa niku tapi dilakoni bendino akhire dadi dosa gedhe. Kuwedhe dosane tapi dibarengi karo njaluk sepuro nang Gusti Allah ilang kabeh. Innal kaba'ira fil ghufranika lamami. Jare nek kurban niku dosa gedhe niku lek disepuro nang Gusti Allah niku koyo kilat cerat entek. Tapi ya nuwun sewu aja digawe dolinan. Saiki nglakoni dosa, mari maca istighfar. Mari maca istighfar nglakoni maneh. Nglakoni dosa maneh. Mari dosa istighfar maneh. Mari istighfar dosa maneh. Ya ndak oleh. Dadi mari nglakoni dosa, ya mandek wis. Berusahalah untuk mandek. Perkara panjenengan ndak iso mandek, ya wis Gusti Allah kabeh sing ngersakne ngoten lho nggih. Wa hadhihi mongko utawi ki azmah. Azmatun iku dosa gedhe. Madmumatun kang den wodo, qadihatun kang nyacataken fil imani ing dalam iman. Wa huwa utawi azma syarrun iku luweh ala alaika ing atase sira min dzunubika ketimbang pira-pira dosane sira. Wa sababu utawi sababe azma iku jahluka bodhone sira bisifati maulaka lawan pira-pira sifate pangeran sira. Wa kufuka lan mandeki sira ma'a nafsika sartane nafsune sira. La dosa mang dianggep dosa sing cacataken, dosa sing ngelekaken. Artine dosa sing ngelekaken niku dosa sing nyebabno tumiba dateng putus asa. La dosa sing nyebabno tumiba ing dalam putus asa niku luwih elek ketimbang dosane. Sampean putus asa ndak gelem tobat nang Gusti Allah saking perbuatan zina, itu lebih besar dosanya daripada perbuatan zinoe sampean. Sampean putus asa tidak mau berbuat taubat karena perbuatan mabuk, itu lebih besar daripada mabuknya. Nanti krono niku kula panjenengan, ya ojo sampai nyebabno dosa kula sampean iki iso dadi putus asa. Saat ini sampean takon, apa sih menungso niku kadang-kadang kok sampai putus asa? Kuaken dosa nih, kuaken tanggungan nih, akhirnya dek ini ku bunuh diri. Stres, akhirnya dadi wong gena, asale dadi wong gagah mali edan, mali mati gantung, mati bunuh diri. Apa penyebabnya? Wong sampai putus asa koyo ngeten niku. Wasababu hajah luka bisifati maulaka. Sing nyebabno wong niku sampai iso putus asa, sampai bunuh diri, sampai nginum obat, nginum endrim, gantung barang niku krono dek niku ndak weruh nang sifate pangeran. Kalau dia mengetahui keagungan sifat Allah yang melebihi daripada dosa-dosa sing kula sampean lakoni, pasti nak kira bunuh diri. Paken utang koyok-koyok, aduh, aku urip iki percuma wis. Ngalor ditagih wong ngulon, ditagih wong ngidul, ditagih wong semua kesana penuh dengan nagih. Mandek aku wis tak kadati wong nguntal obat, nguntal indrim, nguntal racun tinggi. Sampean mengakhiri hayatnya, kalau sampean mengakhiri hayatnya itu apa bisa lunas hutangnya? Tidak. Apa kok sampai iso bunuh diri barang? Krono wong iku ndak urun nang sifate pangeran. Lek tiang niku semerap nang sifate pangeran, oh tidak. Apa perlu nih bunuh diri? Sampean katene bunuh diri, masih bunuh diri utangnya sampean ndak kira lunas. Masih bunuh diri sampean duwe tanggungan nang wong ndak kira beres. Kalau ingin beres kita hadapi aja. Caranya menghadapi, kita hadapi mereka yang punya hutang, yang punya masalah, yang punya tanggungan dengan kita. Caranya menghadapi masalah mereka, kita hadapi dengan totokromo. Totokromo ini nang Gusti Allah, duduk nang menungso. Ojo totokromo nang menungso, ndak perlu totokromo nang menungso niku. Sing perlu totokromo nang Gusti Allah, totokromo nang menungso, tenang oleh. Loh. Berarti nang wong niku kula mboten nangsal sopan lho ndak ngoten carane keliru. Panjenengan sopan nang menungso, panjenengan tata krama kepada sesama makhluk karena tata krama kepada sesama makhluk ini merupakan perintahe Gusti Allah. Dadi sampean tata krama nang makhluk iku bukan semata-mata krana kepingin elem makhluk tidak, tapi semata-mata karena ingin mendapatkan ridho saking ngarsane Gusti Allah. Ngoten. Perkane monggo kula panjenengan melok pengajian kitab hikam, nggih. Kok umpama pengajian kitab hikam satu saat sampean ngrungokno tepak ndak enak. Lha panjenengan ketepakane babe bab ndak enak. Lek tepak bab sing enak ya enak. Lha lek ngaji niku sing dilakoni aja ngenteni enake tok. Nggih. Masih ndak enak dirungokno lek manfaate ono kudu pengen lakoni. Masih enak lek ndak ono manfaate harus dijauhi, ngaten. Fa innahu mongko sak temene kelakuan nomor 1 niku nggih. Dadi sebabe kula mbek sampean iki iso putus asa krana kula mbek sampean ndak kenal lang sifat Gusti Allah. Nomor 2 kula mbek sampean terlalu mengikuti emosi. Dadi lek sampean iso kenal lang sifat Gusti Allah, nomor 1, nomor 2 mengendalikan emosi, nafsu. Kula yakin sampean tidak akan melakukan bunuh diri. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi, kita tidak akan bunuh diri. Kalau kita mengenal keagungan sifat Allah, keindahan sifat Allah yang pertama. Yang kedua, nafsu kita tarik, emosi kita kendalikan. Kulo yakin panjenengan mboten bakal stres. Kulo yakin panjenengan tidak bakal edan. Ojo dawa-dawa mikir barang sing tidak tutup. Mari tidak tutup, jadi pikir wis sekeken wis serano nang pangeran. Insyaallah kulo ambek sampean bakal ratus tiang sing aman. Allahumma amin. Mila mandar muka kula ambik sampean boten sampai tumibo duwe permasalahan yang terlalu besar. Mandar muka terhindar dari permasalahan yang sangat berbahaya. Mandar muka terhindar daripada terbelilit hutang yang tidak bisa terlunasi. Ala hadiniyah wa ala kulliniyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa inna man mongko sak temene wong arafa kang weruh sapa man robbahu. Fa inna hum mongko sakmene kelakuan man utawi sapane wong arafa iku weruh sapane man rabbau ing pangerane man makrifatan kelawan weruh hakikiatan kang bangsa hakikat istasghara mongko milang-milang cilik sapa man fi jambi karomihi ing dalam keagungane kemulyanane Allah milang-milang cilik zambahu ing dosane man. Dadi lek wis wong niku kenal nang Gusti Allah, kenal dengan sifat-sifat keindahan Allah, kenal dengan sifat-sifat ampunan Allah, maka dia akan merasa kecil setiap dosa yang dilakukan. Artinya kecil niku bukan kecil terus bendino dilakoni mboten. Artinya walaupun dosanya besar itu dianggap kecil dalam arti dhewe gelem tobat. Duduk kecil terus dilakoni bendino mboten. Lah sing wau kan mboten. Karena dianggap terlalu besar dosanya, dia punya keyakinan bahwa Allah tidak akan mengampuni, akhirnya tambah diget-getno dosane. Lah niki sing tak oleh. Lek dosane gedhe, dek niku merasa pasti wis sak gedhe apa dosaku niki bakal disepuro nang Gusti Allah. Tobat nang Gusti Allah. Niku hebat jenenge. Kalau yang pertama tadi tidak, karena kegedean dosa akhirnya putus asa. Lek modele dosane padha gedene, tapi carane ana luru. Podho-podho mari nglakoni zina, tapi modelnya bertobat dhewe-dhewe. Modele nanggapi dhewe-dhewe. Ana sing nanggapi zina iku dianggap dosa sehingga dia itu putus asa, akhirnya tidak mau bertobat. Wonten sing anggap zina niku tetap dosa gede, tapi dia masih tetap akan punya harapan untuk diampuni oleh Allah. Luru warnane. Dadi kalau kita sudah mengetahui bagaimana Allah akan mengampuni kita, fa ayyu dzambin mongko utawi endi-endine dosa iku laya sa'uhu kang ora kamot hu ing dzambin apa afuhu pengapurane Allah subhanahu wa suci Allah. Lek wis sampean niku ngerti nang keagungane sifat Allah, kita pasti punya keyakinan dosa mana yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Dosa nopo sing ndak bakal disepuro nang Gusti Allah? Mesti disepuro. Tapi artine krono mesti disepuro kula mbek sampean harus menapak jalan agar kita menjadi orang yang diampuni oleh Allah. Ngoten. Tutup berarti krono mesti disepuro akhire dosa opo ae dilakoni? Mboten, mboten. Amma azmatu dzambi anapun utawi agunge dosa. Alati kang tahmilu ngarahaken utawa ngelemaken apa azmatu dzambi murtakibahu ing wong kang nglakoni dzambi ala taubati ing atase tobat minuh saking dzambi wal ikla'i lan ing atase bedol ing atase nglereni anu saking dzambi wasidqil azmi lan temene sejo ala alla ya'uda ing atase niki jenenge ala niki ala li takdiah krana ta'aluke datang lafadz sidqil azmi temen temene sejo niku kata-kata temen lek cara bahasane lari sekolah itu adalah fiilnya termasuk fiil lazim. Krono fiil lazim butuh nang maf'ul pake harf jer muta'adini. Sidkil azmi benderi sejo, sejo ala ala ya'uda usane sidki, sane sidki azmi nih sejo, sejo benderi sejo ala ala ya'uda ingatasi ento orah bali. Jadi dados ta'aluki lawat ala niki datang al-azmi nejo ala ala ya'uda ingatasi yento orah bali sopo murtakib ila mislihi maring sepadane dzambi faya mongko utawi azmah azmatun iku gedeni duso mahmudatun kang den puji. Jadi duso niku podo-podo duso gedeni tapi dua macam. Ada dosa besar yang dosa besarnya itu menjadi dosa yang tercela. Ono dosa gede, sing gede ni dosa iku api. Nopo karepe dosa gede api? Nomor setunggal kula urut saking dosa gede sing elek. Dosa gede sing cacat adalah dosa gede sing nyebabno kula ambek panjenengan iku putus asa. Akhire krono putus asa maka dia menjadi orang yang berdosa. Tidak mau bertobat sampai dia mati menghembuskan nafas yang terakhir. Niku jenengi dosa gede sing elek. Nek dosa gede sing api, mboten. Dosa gede sing api niku adalah al azmatul lati tahmalu murtaki tahmilu murtaki bahu alat taubati minhu. Dosa gede sing api niku adalah dosa gede sing iso ndadek no wong sing lakoni niku gelem tobat. Iya dosa gede masya Allah. Aku pirang tahun aku ngelakoni penggawean sing tak karu-karuan mateni wong nyolong ngombe-ngombean tok tobat aku nang pangeran contone kaya Wali Songo panjenengan semerap Wali Songo iku ana sing tau mondok iku cak bajingan kabeh kecuali Sunan Ampel liyane wong tak karu-karuan kabeh ludo so gede sing dilakoni Raden Syahid dilakoni Raden Ainul Yakin sekabehane niku dosa gede tapi dosa gede ini api krono ngeroso awak itu dosa gede akhirnya dia ini bertobat kepada Allah iku jenengi dosa gede api dosa gede elek dosa gede sing nyebab no uang ini ku putus asa. Aduh kegeden wis dosa ku iki tak kenek disepuro nang pangeran aku ndak katene tobat wis lah niki dosa gedhe tapi elek. Dosa gedhe apik ngising niku wau. Dosa gedhe tapi membawa de'e niku iso tobat nang Allah Subhanahu wa taala. Allah niku ndak ndelok zaman biyen lho Pak. Sing didelok nang Allah niku zaman yang akan datang. Bagaimana dia menghadapi dirinya? Bagaimana dia menghadapi nafsunya saat ini? Duduk inginane, sing winginane yo ayo njaluk sepuro. Sing winginane ndak api, ayo diapii. Yang kemarin kurang bagus, mari kita perbaiki. Ngoten. Ojo-ojo kula mbek sampean mergo nglakoni dosa terus ndak gelem tobat. Wah, salah wis dosa gedhe ndak gelem tobat. Ya tambah gedhe. Lelek kula sampean ngelakoni dosa gedhe gelem tobat. Wah, iku jenenge gedhe-gedhene api. Kok coro bengkel niku metil-metil-metil centaran tapi centarane api. Tuar, mari tar niku api nang mesin. Ono sing centaran tapi ngerusak nggih wonten. Jadi ingat dosa gedhe niku wonten loro. Wa hiya min alamati imanil abdi. Dosa gedhe sing nyebabno kula ambek sampean iso tobat niku adalah min alamati imanil abdi. Tondo-tondo ini menungso ini gue lese iman. Tanda-tandanya manusia itu yang beriman adalah orang yang dengan dosanya itu, baik dosa besar atau kecil, dengan dosanya dia bisa menjadikan orang yang bertaubat. Ini tondo ini wong niku seiman. Lih ono wong niku krono ngelakoni dosa akhirnya gak gelem tobat niku jenenge wong mati. Wong elek atin niku dosa ini gede-gede elek. Maling, ngelakoni jambret, nyolong, ngerampok, akhirnya putus asa, aku urip ono ndek donya ndak karu-karuan. Urip ndak aman. Kepeduk polisi ditembak awan ndak ngono ya mesti mati. Timbang mati ditembak tok mateni wong ae. Lah niki ndak oleh niki. Ojo ngono carane ngedepi dosa sampean. Sampean kudu tetep tata krama karo Gusti Allah. Kita harus punya keyakinan bahwa Allah akan mengampuni dosa kita sebesar apapun dosa yang kita miliki. Qala Ibnu Mas'ud dawuh, innal mu'mina sak temene wong mukmin yaro iku nekataken sapa mukmin dzunubahu ing pira-pira dosane mukmin kaanaha ing umpamane ing koyok-koyok nggih saged ing koyok-koyok sak temene dzunub iku fi asli jabalin ing dalem pucuke gunung. Ya khofu kang wedi sapa mukmin ayako ing ento tumiba sapa mukmin alaihi ing atas ayako ing ento tumiba apa dzunub alaihi ing atase mukmin. Niki dzunub niki jamak tapi balik-balike pake iya tetap muzakkar krana sanes muannas hakiki. Sing muannas hakiki tok ingkang wajib memake tak atau muannas dalam aidnya. Ayako ing ento tumiba apa dzunub alaihi ing atase mukmin wa innal fajiro lan sak temene wong kang lajut yaro iku ningali sapa fajir dzunubahu eng pira-pira dosane fajir kadzubabin hale koyok laler yaro iku nekataken sapa fajir dzunubahu eng pira-pira dosane fajir kadzubabin eng umpamane laler saged wako akang tumiba apa dzubab ala amfi eng atase irunge fajir. Artine iki bedane lek wong mukmin niku menganggap dosa yang dia lakukan seperti dia berada di atas gunung. Dosa niku ndek ningsor. Ngati-ngati tok kuatir lugur. Tapi lek tiang niku tiang nakal, nganggep dosa niku dikoyokno laler. Maksud dikoyok laler ya napa? Mencelok ditepes nyengkre. Mencelok ditepes nyengkre. Niku lek tiang ala. Niki artinya hadis dawuh Ibnu Mas'ud disebut hanya untuk membandingi dengan yang di depan. Artinya umpama kula ambek sampean karek kadung ngeblanjur nglakoni dosa sing gedhe jangan menjadikan kita putus asa tapi ojo sampe dosa gedhe ku dilakoni bendino. Lalek kula ambek sampean niki nglakoni dosa sing apik ya kaya wong mukmin. Wong mukmin niku nang dosa niku kaya awake ana ndek ndukur gunung. Dosa niku ana ndek ning sor jurang. Dek mlaku ndek ndukur gunung ngati-ngati kuatir kecemplung nang jurang. Lah niki wong mukmin, sampean tinggal milih. Apa milih sing kaya wong mukmin, apa milih sing kaya al-fajir? Lek milih sampean kaya wong mukmin, ya iku justru lebih bagus. Awak kula ambek sampean, hati-hati banget, ojo sampai kepreset. Lek pas kepreset, ya kira-kira marine kepreset niku kaya wong mukmin pisan. Jangan sampai kita jatuh lagi. Ojo sampai kula sampean kena kuduan maneh, ngoten lho. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kula hormati, semoga dengan keterangan tentang masalah dosa-dosa besar yang ada dua macam tadi, kula kali panjenengan iso mengawasi dan iso mengkontrol diri kita agar kita bisa seimbang kehidupan kita dalam mengalami sesuatu yang pernah kita lakukan yang termasuk dosa besar. Sampean hati-hati lek termasuk dosa gede, sampean ngate nglakoni koyok nopo, lek sampean wis mari nglakoni dosa katene yok nopo. Mandar muga napa sing kula terangkan kala wau dados tambahane sangune urip kula kali panjenengan cara ne kitab Hikam. Mbok menawi panjenengan enggak ada cara-cara ingkang lintu, monggo kita padukan, kita ambil yang lebih sempurna. Kalau di kitab yang lain ada kekurangannya, mari kita sempurnakan dengan kitab Hikam. Kitab Hikam ada kekurangannya, mari kekurangan di dalam kitab Hikam niki kita tempel kelawan kitab-kitab engkang lain sesuai dengan yang apa yang telah kita ketahui bersama. Sakmenten engkang saged dalematurake hadanallahu ayyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.